نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمه الله جميعا نقرأ ونستفيد إن شاء الله كتاب سدان كتاب lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Faqih Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab taglib fi man 'abadallah inda qabri rajulin salih, tentang peringatan yang sangat keras dari Rasulullah SAW tentang orang yang beribadah di kuburan seseorang yang dianggap soleh. Baik, telah disebutkan beberapa hadis larangan Rasulullah SAW atau yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk membangun masjid di kuburan. Baik, kita lanjutkan pada faedah dari masail sebelumnya. Ar-Rabi'ah qala Syekh, faedah yang keempat dari beberapa hadis di atas, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujadal qabr. Jadi Nabi SAW melarang membangun masjid di atas kuburan sebelum ada kuburan. Jadi melarang membangun kuburan, melarang membangun masjid pada kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum ada kuburan tersebut. Sebagaimana dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan tersebut, dan beliau juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan ibad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nah, maka pada faedah yang keempat ini Syekh menjelaskan larangan Nabi dari melakukannya, ya, melakukan pembangunan masjid pada kuburan. Dilarang hal itu di kuburan beliau qabla an yujadal qabr, sebelum kuburan itu ada. Ini mengisyarkan amat sangat beratnya perbuatan tersebut atau amat sangat mungkar dan batilnya perbuatan itu. Baik. Dan faedah ini tu'khadhu min qawlihi, diambil dari ucapan beliau, ala fala tattakhidul kubur masajid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inna qabrahu dakhilun fi dzalika bila syak. Maka ya, sungguh kuburan beliau masuk dalam larangan tersebut untuk dijadikannya sebagai masjid bila syak, tanpa diragukan. Bal awal lumayan dahulu ini, bahkan termasuk yang pertama kali masuk ke dalam larangan itu adalah membangun kubur, membangun masjid ya, pada kuburannya. Kemudian faedah yang kelima, annahu, bahwasanya membangun masjid di kuburan-kuburan itu adalah min sunanil yahud wan nasara, termasuk daripada sunnah orang-orang Yahudi dan Nasara. Fi kubur am fi kuburi anbiya'i, pada terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Faedah ini diambil dari ucapan beliau, tu'khadhu min qawli ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Jadi orang-orang Yahudi menjadikan kuburannya sebagai masjid. Maka wabi'sa rajulan, alangkah sangat buruknya seseorang, ja'ala imamahu al-yahud wa nasara, yang menjadikan pemimpinnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dikatakan bi'sa rajulan, alangkah buruknya orang tersebut yang menjadikan orang Yahudi ataupun Nasara sebagai pemimpinnya. sebagai panutannya, sebagai teladannya. Dan juga orang yang amat sangat buruk adalah man tashabbaha bihim fi qabihi amali. Orang-orang yang meniru mereka dalam amalan-amalan mereka yang buruk. Apa diantaranya tadi? Memakmurkan kuburan sebagai masjid atau menjadikannya sebagai tempat ibadah. Jadi, as-sadisah. Faedah yang keenam, la'nuhu iyyahum ala dzalika. Kutukan Nabi SAW terhadap mereka yang melakukan ini. Ya. Sebagaimana diambil dari ucapan beliau, tu'khadu min qawli, la'natullah ala al-yahud wa nasara. Lanat Allah, mudah-mudahan. Ya. Ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Padahal Yahudi dan Nasara ya, adalah diturunkan kepada mereka nabi-nabi yang mulia, bahkan sebagai ulul azmi Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kenapa dilaknat, dikutuk? Barakallahu jami'an. Tidaklah hal itu ya didapatkan oleh mereka disebabkan karena menyelewengkan ajaran nabinya, memalingkan ajaran Rasul Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Musa diruksak oleh mereka ya. Ajaran Nabi Isa diruksak oleh para orang Nasara. Apa di antara perkara yang menjadikan mereka jauh dari ajaran tersebut tadi? Dari pintu-pintu kuburan yang salah dalam memperlakukannya. Mestinya manusia itu mengingat kematian ya, ataupun kalau ziarah mendoakan kepada mereka, tetapi mereka salah ya. Dan meninggalkan petunjuk nabinya dalam hal itu. Malah dibangun ya, di megah-megah. Urusannya orang hidup sudah selesai dengan orang yang mati. Ya. Orang mati selesai urusannya dan urusan-urusan dunia. Mereka sedang menunggu pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru membutuhkan doanya orang-orang yang masih hidup. Ya. Baik. Hanifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi jangan meminta-minta kepada orang yang mati. Ya. Kalau mau berhasil, mau sukses, ikuti teladani dalam berbagai macam perkara-perkara yang ya baik dari amalan soleh yang pernah mereka lakukan. Mereka memperjuangkan agama Allah, mereka membela agama Allah, mereka ya menyebarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini semangat dalam mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, menolong agama, membela agama, mengajarkan agama kepada manusia. Ini telah dari oleh para sahabat setelah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak mencukupkan sudah bisa ngaji, ngaji terus belajar. Tidak mencukupkan di situ, berangkat ya, menyebarkan ilmu tersebut. Karena dunia ini ya kenikmatan sesaat. Dunia ini merupakan tempat persinggahan, bukan ghayah, bukan tujuan. Nah, badan fisik kita yang ya umumnya manusia terfitnah dengan dibukakannya dunia hanya sekedar ingin bersenang-senang. Apa makanannya, apa minumannya, apa pakaiannya, apa kendaraannya. Padahal ya tubuh jasad ini akan berakhir, kemudian menjadi santapan cacing tanah, menjadi apa? Makanan belatu, kemudian akan membusuk. Nah, ini umumnya manusia, kecuali para anbiya dan as-salihin yang Allah utuhkan jasadnya lihikmatin balighah. Sebagaimana belum lama kita kisahkan ketika banjir di sekitar Gunung Uhud, di situ ada syuhada Uhud yang masih segar badannya. Bahkan sebutkan bahwa ini adalah pamannya Rasulullah SAW, Hamzah radhiyallahu anhu. Demikian ya perjalanan hidup yang akan kita jalani. Kita hidup diberikan kesempatan untuk beramal, berjuang, kemudian kita semuanya akan menghadap kepada Allah, akan mengakhiri dengan kematian. Mudah-mudahan husnul khatimah dan bisa menempuh jalan salaf dan tidak ya mengikuti jejak-jejak yang tadi mendatangkan murka Allah karena ya membuka pintu-pintu kesyirikan. atau termasuk yang juga akan mendapatkan sanksi orang yang membiarkan kemungkaran merebak, sehingga ya, yang mulai muncul mau tampil adalah orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang apa, ya, komunis, rame komunis saling mengancam mau perang di mana, ya tentukan ini, ya, Fadibidin, sudah sejauh itu berbagai macam lini-lini sendi-sendi yang ada dalam kehidupan masyarakat sudah mereka gesit semangat padanya. Apakah mau membiarkan anak cucu kita jadi korban musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentunya ya bela agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menolong. Na'am kaum muslimin. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian as-sadisah, as-sabi'ah. Faedah yang ke-7, anna muradahu ya, maksudnya dimaksud dengan tahdhiru iyana an qabrihi. Maksud peringatan beliau kepada kita dari kuburannya, jadi melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai masjid, tu khadu min qawli Aisyah, diambil dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u, beliau memperingatkan dari apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi terhadap nabinya. Hai ma sana'ul yahud wa nasara fi kubur anbiya'i, fi kuburi anbiya'i. Dan faedah ats-tsaminah, bahwasanya al-illah bi adami ibrazi qabrihi, yang menjadi dasar alasan, yang menjadi alasan. Nah, fi adami ibrazi qabri, dari tidak mengeluarkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Jadi beliau wafat tidak dikeluarkan dari rumahnya. Tuhadu min qawli Aisyah, juga diambil dari perkataan Aisyah, walau la dzalika, kalau seandainya bukan karena kekhawatiran tersebut, khawatir dijadikan kuburannya sebagai masjid, kalau bukan kekhawatiran itu, ubriza qabru, akan dikeluarkan, dikeluarkan kuburannya, tidak di rumahnya, tidak di kamarnya. Qara'anu khasyian yutakadu, melainkan bahwasanya beliau khawatir, takut dijadikan kuburannya sebagai masjid. Nah, hunaka kata Syekh, illatun ukhra, ada alasan yang lain, wahia, yaitu ikhbaruhu bi'anhuma minabiyin, pemberitaan Nabi bahwa tidaklah seorang Nabi yang mutu, yang wafat, yang meninggal illa, melainkan dufina, Nabi tersebut dipendam, dikuburkan, dimakamkan haitu yamut, di mana beliau atau Nabi tersebut wafat atau diwafatkan. Nabi meninggal, ya disitulah dikuburkan. Demikian pula Rasulullah SAW sebagai putusan Allah yang terakhir. Dan kata Syekh, walayam tani an yakuna min hukmillah, tidak terhalang, tidak terlarang, tidak tercegah bahwasanya untuk satu hukum memiliki dua ilah, dua alasan. Itu kekhawatiran dibangun masjid, dan memang setiap Nabi yang wafat dikuburkan di tempat tersebut atau di tempat wafatnya, tidak dikeluarkan. Kamala yang tani an yakuna lil ilah, sebagaimana tidak terlarang ya, an yakuna lil ilah, untuk suatu ilah itu ya, memiliki dua hukum. Jabal darah, nah, terbitnya matahari, ya, terbitnya matahari boleh berbuka, ya, dan juga ya, datangnya sholat maghrib. Ya. Kapan sholat maghrib? Sudah terbenam. Kapan berbuka? Sudah terbenam. Ya, jadi satu ilah memiliki dua ilah, bahkan memiliki barangnya. Kenapa kau sholat maghrib? Ya, alasannya sudah terbenam. Kenapa kau berbuka? Alasannya sudah apa? Waktu datang untuk berbuka. Baik. Dan tadi satu ilah kadang memiliki berapa hukum, ya. Baik, atau dua ilah untuk satu hukum. Nah, hal itu tidak paham dan banyak terjumpai dalam masalah-masalah ya syar'i. Kemudian at-tasi'ah, faedah yang ke-9. Gimana ittikhadhiha masjidah, tentang makna melarang na'am untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, sabaqa anda, karena telah berlalu ya kita sebutkan annalaha ma'nayaini, bahwasanya larangan tersebut memiliki dua makna. Pertama, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah larangan membangun masjid di atas kuburan-kuburan tersebut. Kemudian makna yang kedua, ittikhadhuha makanan lisalah, larangan menjadikan kubur sebagai tempat untuk sholat. Apakah dibangun masjid di situ? Ya. Nah, kemudian sholat di situ tidak boleh. ataukah sholat saja di situ juga tidak boleh walaupun tidak ada bangunan masjid, karena sholat padanya sudah dianggap sebagai orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, tempat untuk sujud, ya, sebagaimana sholat ataupun zikir dan yang lainnya dilakukan di masjid-masjid kaum muslimin. Jadi maknanya membangunkan bangunan secara utuh sebagai masjid atau memfungsikan masjid tersebut sebagai tempat ibadah, sholat, baca Quran, zikir, wirid dan yang lainnya. Tuksaduk bayi sholat indah habisnya dituju kuburan tersebut kemudian sholat padanya, ini dilarang. Bal innaman sholat indah, bahkan orang yang sholat padanya pada kuburan walam yattakhid hadis sholat, ya, dia tidak menjadikannya untuk sholat, faqad ittakhadha masjidan bil makna al walam yattakhidha li shalah faqad ittakhadha masjidan bil makna al am. Jadi bahkan orang yang sholat padanya walam yattakhidha li shalah, dan dia memang tidak dijadikan sebagai tempat untuk sholat terus, ya, cuma mungkin sekali sholat, berarti dia telah menjadikan sebagai apa? Masjid secara makna umum. Nah, sebagaimana telah disebutkan dalam uraian sebelumnya, makna larangan membuat kuburan sebagai masjid apakah dengan bangunannya atau melakukan berbagai macam peribadatan sebagaimana dilakukan di dalam masjid, itu semuanya terlarang. Karena masjid bermakna tempat sujud sholat di situ, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa hak kaum muslimin terhadap orang yang telah wafat? Ya, mendoakan. Ziarah kubur juga sekedar mendoakan sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Khani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu di antara faedah yang disebutkan oleh mu'alif. Dan masih berlanjut, mudah-mudahan kita bisa teruskan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Naktafi bihadzal qadar, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin walhamdulillah. Subhanallah.